السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tafsir Muyassar surah Al-Baqarah juz 1, dan insyaallah pada hari ini kita akan membaca ayat yang ke terakhir kemarin 64 ya, insyaallah. Iya, 64. Atau 65? 64 sekarang ya. 64 ya, benar. Iya. 67. Ya, silakan Pak dibaca. Ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Summa tawallaitum min ba'di dzalika falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Summa kemudian tawallaitum kalian berpaling mimba adidhalika sesudah demikian itu. Falaula fadlullahi alaikum, maka kalaulah bukan karena fadilah dari kami, dari Allah, warahmatuhu dan rahmatnya, lakuntum minal khawasirin, sungguh kalian menjadi orang-orang yang rugi. Summa urwatof tawallai tawallaitum fi'il madhi, domirnya antum, min ba'di jar majrur, dzalika isim isyara, fa huruf jawab ya. Pak, ini istinaf aja. Istinaf laula fi'il isim laula, ini namanya harful imtina. Harful imtina fadlullahi mudhof ilai. Entar dulu, mudhof itu bukan i'rab. Fadlu itu mubtada. Fadlu mubtada. Allahi mudhof ilai. Alaikum jar majrur. Wa huruf atof rahmah ma'ruf. Alaikum jar majrur sebagai khobarnya. Alaikum jar majrur sebagai khobarnya. Wa huruf atof rahmatuhu rahmatu rahmatu rahmatuhu mudah-mudah wilayah. Ya. Rahmatu atof ke fadlu, rahmatuhu hunya sebagai mudhof ilai, la huruf langsung ini namanya tinggi. Yang boleh bilang lam takit, boleh bilang lam jawab ya, lam takit atau lam jawab. Kuntum fi'il madhi ya, la kuntum domirnya minal khosirin jar majrur. Wadkuru ya Bani Israel hina akhotna ahadal mu'akkad. Emang yang mana Pak? 64. Tumma holaftum wa asoitum marrotan ukhro ba'da ahdihil li aki waraf il jabali kasaknatkum da'ima falaula fadlullahi alaikum warahmatullahi. Tadi bukan kasaknak tapi kasaknikum. Kasaknikum. Kasak. Da'ima. Da'iman. Falaula fadlullahi alaikum warahmatuhu bit taubati wal ajau wal watajawuzi watajawuzi an khotoyati an khotoyakum li syarti minal khasirina fid dunya wal akhirah. Lasirtum minal khasirina. Lasirtum minal khasirina fid dunya wal akhirah. Kemudian khalaftum, kemudian kalian menyelisih dan membangkang, bermaksiat. Sekali kemudian berulang ba'da sesudah akhadillahi alaikum, sesudah Allah memberikan kepada kalian rahmat dan tahu ba'da akhir itu maksudnya setelah Allah mengambil janji atas kalian, sesudah Allah mengambil janji dari kalian berupa rahmat dan memberikan rahmat serta taubat. Wal ajawazu wasa apa itu? Dan memberikan ajawazu itu memaafkan kesalahan kalian. Dan memaafkan atas kesalahan kalian. Disorti. Niscaya kalian benar-benar termasuk orang yang rugi. Kalian benar-benar menjadi orang yang rugi di dunia dan di akhirat. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Wa iyyakum. Baik, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma tawallaitum min ba'di dzalika falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Kemudian kalian berpaling dari setelah itu. Artinya setelah diambil janji di atas kalian, ya, kalian berpaling. Falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Kalaulah bukan karena keutamaan, ya, kelebihan yang Allah berikan kepada kalian, dan kalau bukan karena rahmat Allah atas kalian, lakuntum minal khasirin. Niscaya kalian benar-benar menjadi orang yang merugi. Summa khalaftum wa asaitum maratan ukhra. Kemudian kalian menyelisihi dan bermaksiat. Maratan ukhra. Ya, sekali lagi. Dan inilah hakikatnya. Kenyataannya seperti itu. Bahwa Bani Israel ini memang kaum yang suka membangkang. Kaum yang suka plin-plan, ya. Terkadang dia bertobat, lalu dia mengulanginya lagi. Kemudian bertobat lagi, lalu mengulanginya lagi. Ba'da akhdillahi alaikum. Setelah Allah mengambil janji atas kalian. Wa rahmatuhu bitaubati wa tajawuzu an khotoyakum, ya, kalaulah bukan, ya, karena ya afwan ba'da akhdil misaqi wa raf'il jabali ka sya'nikum da'ima, setelah Allah mengambil ya janji dan mengangkat gunung di atas kalian, lalu kalian menyelisihi sebagaimana keadaan kalian senantiasa begitu. Artinya memang ini termasuk karakter atau tabiat buruk dari Bani Israel, di mana mereka sering membuat janji lalu mengingkarinya, bertaubat lalu bermaksiat lagi, begitu seterusnya. Falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu bitaubati wa tajawuzu an khotayakum lasirtum minal khasirina fid dunya wal akhirati. Kalau bukan karena keutamaan, kelebihan dari Allah atas kalian, dan kalau bukan karena rahmat Allah, ya, kepada kalian dengan taubat kalian, dan kalau bukan karena ya ampunan Allah atas kesalahan kalian, sungguh kalian termasuk orang yang rugi di dunia dan di akhirat. Ya. Dari sini kita melihat bahwasanya begitu banyak keutamaan yang Allah berikan kepada Bani Israel. Ya, kalau bukan karena keutamaan yang Allah berikan, dan juga rahmat serta ampunan yang Allah berikan kepada Bani Israel, sungguh orang Bani Israel ini termasuk orang yang rugi. Yang tidak hanya rugi di dunia, namun juga rugi di akhirat. Ya. Nah, kita lanjutkan. Umi Ida ya. Ya Ustaz. Ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad 'alimtumul ladzina atadaw minkum fis sab'ati faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Dan sungguh kalian telah mengetahui orang-orang yang melanggar batas di antara kalian di hari Sabtu, maka kami katakan kepada mereka, jadilah kera-kera yang hina. Maka kami katakan kepada mereka, jadilah kalian kera-kera yang hina. Al-waw, harfu atof, alamu, alamu lam waqi'ah. Kemudian ini lam taukid tuh kayak gini. Taukid lam taukid kot harfu tahqiq ya Ustaz ya. Alimtum ini fi'il madi, fa'ilnya atau, kemudian alladina na'at ya Ustaz ya. Maful bi dong. Oh maful bi, oh ya ya, apaan maful bi, i'tadaw ini fi'il madi ya Ustaz ya, fi'il madi, kemudian fa'ilnya al-waw, minkum jar majrur, fis sabati jar majrur, fakulna ini of alfa'u ini harfu atof, kulna fi'il madi, fa'ilnya nah, kemudian lahum jar majrur, kunu fi'il mudori nakis, fa'ilnya alwau, firodatan ini isimnya alwau, isim alwau, isim kana, kemudian firodatan khobar kana, khosi'ina ini maf'ulun bi. Sekarang apa khosiin tadi apa? Maf'ul bi, iya. Kirodatan jadi apa? Kirodatan ini khobar. Bukan ya Ustaz ya? Kirodatan. Kan kirodatan kan khobarnya kuno. Cuma kalau khosiin itu nah, oh iya na'at untuk kirodatan ya Ustaz ya? Iya, na'at. Ya. Kemudian tafsirnya walakot alimtum ya ma'sarol yuhudi. Eh, kok yuhudi sih? Yahudi. Ya, Yahudi. Mahalla minal ba'si bi aslafakum min ahlil qoryatil lati asot amrawahi. Fima akhodahu alaihim min ta'zimis sabati. Fahtalu li asdiatis samaki. Lisdiatis samaki fi yawmis sabati biwada'is sibaki wa hafril baroki. Summahtadu samaka yawmal ahadi. Hilatan ilal muharromi. Falamma fa'alu dhalika masahohumullohu firodatan manbudina. Dan sesungguhnya kalian mengetahui, wahai orang-orang Yahudi, menimpa kerusakan, apa yang menimpa dari kerusakan orang-orang terdahulu dari penduduk negeri yang melanggar perintah Allah ketika mengambil atas mereka suatu pengagungan dari pengagungan di hari Sabtu. Maka mereka mencari celah dengan menangkap ikan di hari Sabtu dengan menebar jaring dan menggali kolam, kemudian mereka mengambil ikan di hari Minggu. Mereka mencari celah atas hal yang diharamkan. Maka ketika mereka berbuat itu, Allah mengubah mereka menjadi kera-kera yang dicampakkan. Baik, ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fika barakallahu ustaz wa iyaka. Wa laqad 'alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Dan sungguh kalian telah mengetahui orang-orang yang melampaui batas di antara kalian pada hari Sabtu. Jadi di antara perjanjian atau syariat yang Allah tetapkan bagi Bani Israel adalah untuk memuliakan hari Sabtu. Ya, untuk memuliakan hari Sabtu dengan cara apa? Dengan cara tidak melakukan aktivitas pekerjaan pada hari tersebut. Jadi hari Sabtu memang dikhususkan untuk Bani Israel untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka ya dilarang melakukan pekerjaan pada hari Sabtu, ya seperti misalnya melaut, menangkap ikan dan seterusnya, ini dilarang. Akan tetapi ya seperti kita ketahui bahwasanya Bani Israel ini suka melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka berusaha mencari celah. Artinya karena mereka tahu bahwasanya hari Sabtu ini dilarang untuk mencari ikan, maka dari hari Jumat mereka sudah meletakkan ya katakanlah jaring mereka atau alat pancing mereka. Ya. Jadi sudah mereka letakkan jala mereka sejak hari Jumat. Harapannya ada ikan yang terperangkap di situ. Kemudian nanti di hari Ahad ya, yang mereka datang untuk mengambilnya. Jadi mereka mencari celah. Memang mereka pada hari Sabtunya tidak datang untuk mencari ikan, tapi mereka mencari celah, yaitu dengan cara hari Jumatnya mereka datang untuk menebar jala atau meletakkan jaring-jaring perangkap ikan, lalu hari Ahadnya mereka datang ya, untuk mengambil ikan-ikan yang terperangkap di jala atau di jaring tersebut. Ini namanya hilah ya, mencari celah. Dia memang tidak melanggar syariat Allah secara langsung, tapi mencari celah. Bagaimana caranya ya agar bisa tetap mendapatkan ya, ikan. Lalu Allah pun murka kepada mereka, sehingga Allah katakan faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Maka kami katakan kepada mereka kunu qiradatan khasi'in. Jadilah kalian kera yang hina. Beberapa kitab tafsir yang lain menjelaskan bahwasanya memang ya Bani Israel ini menjadi kerak dalam arti yang sebenarnya. Ya. Artinya Allah kutuk mereka menjadi kerak yang hina. Lalu mereka hanya hidup 3 hari, ya setelah itu mati. Ya, jadi di beberapa kitab tafsir mu'tabar yang lain dijelaskan bahwasanya memang Bani Israel ini benar-benar dikutuk menjadi kerak dalam arti yang sesungguhnya, bukan kiasan. Lalu kemudian setelah 3 hari mereka mati. Ya. Ini keterangan dari tafsir yang lain. 6. Kita lanjutkan. Ayat 66. Silakan Bu Dahelis. Naam Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'alnaha nakalan lima baina yadaiha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Maka kami jadikan mereka dia sebagai contoh bagi apa yang di antara keduanya dan apa yang ada di belakang dan pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Baina yadaiha itu maksudnya di masa tersebut ya. Jadi menjadikan mereka ini sebagai pelajaran bagi orang-orang yang ada di masa tersebut dan orang-orang yang ada di masa setelahnya. Menjadi pelajaran bagi orang yang di masa tersebut dan orang-orang yang di masa sesudahnya bagi orang-orang yang bertakwa. Baik. Wajah. Fa harfu istisnaf, fa alfa harfu istisnaf. Ja'alna fi'lun madi, na sebagai fa'il, ha maf'ulun bihi, nakalan sebagai hal, itu enggak Ustaz? Enggak, jadi ha itu maf'ul bihi awal. Oh, ini maf'ul bihi sani. Maf'ul bihi sani. Nakalan maf'ul bihi sani, lima jar majrur, baina zorof, yadaiha, mudhafun ilaihi wa harfu afin ma mubtada Ustaz ya? Maktuf kemana Ustaz? Maktuf ke yadaiha kan lima baina yadaiha wa ma khalfaha. Jadi ini maktufnya ke yadaiha. Maktuf ke yadaiha khalfaha khalfa zorof Ustaz ya. Iya, zorof. Atau penilaihi. Naam. Waw harfu atfin mau izotan mubtada Ustaz. Iya, masa mubtada mansub. Apa dong? Matuf ya. Oh, matuf lagi. Matufnya kemana? Ke yadaiha tadi. Oh, paham. Matupnya ke nakala. Oh, matup ke nakala. Mau izatan matup ke nakala lil mutakin jar majrur. Waja'ana hazihi al-qaryati ibarati liman. Faj'alna hadhihi al-qaryata ibratan. Faj'alna hadhihi al-qaryata ibratan liman yahdhar liman bihadratiha min al-qura. Bihadratiha min al-qura. Yuballighuhum ya Ustaz. Yuballighuhum tadulu. Ya bluhum khabaruha. Yabluhum khabaruha wa ma halla biha wa ibrata liman ya'mala bi ba'daha mithla tilka zunuba waja'ana. Mithla tilka zunubi. Oh, saya sudah tilka ya. Tilka zunubi waja'anaha tazkiratan lisolihin liya'lamu annahum alal haqqi fayasbutu alaihi. Maka kami jadikan negeri ini sebagai pelajaran bagi orang yang sesudahnya dari minal qura Pak Ustaz, dari penduduk negeri. Minal qura terjemahnya udah mencakup zamannya Korea ya. Dari desa-desa yang lain. Oh, dari desa-desa yang lain. Ya bluhum kami sampaikan khabarnya, maka dan tidaklah mereka halal, Pak Ustaz? Dan apa yang bukan tidak ini, dan apa yang menimpa mereka? Oh, dan apa yang menimpa mereka, wa ibrota, dan ibroh pelajaran bagi orang yang mengejak orang yang sesudahnya, seperti zunubi dosa, seperti dosa-dosa. Waja'alnaha, dan kami jadikan tazkiratan lisolihin, peringatan bagi orang-orang yang soleh. Liya'lamu annahum, agar mereka mengetahui bahwa sesungguhnya alal haqi, sesungguhnya mereka atas kebenaran. Bagaimana kebenaran? Ya. Fayat butuh alaihi, Pak Ustaz. Dan mereka pun teguh di atasnya. Oh, dan mereka pun teguh di atasnya. Baik, barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Wa fika jazakallahu. Baik. Faj'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Maka kami jadikan mereka nakalan, ya, peringatan atau pelajaran, lima baina yadayha, ya, kepada apa yang hidup semasa mereka, wa ma khalfaha, dan apa yang hidup setelah mereka. Jadinya, ya, jadi kisah ini, kisah dikutuknya Bani Israel menjadi kera, itu sebagai pelajaran bagi umat yang hidup pada masa tersebut, dan juga pelajaran bagi umat yang hidup setelahnya. Wa mau'izatan lil muttaqin, dan juga pelajaran bagi orang yang bertakwa. Faj'alna hadhihi al-qaryata 'ibratan liman bihadratiha min al-qura. Maka kami jadikan desa ini, ya, kampung ini, pelajaran, ibrah, pelajaran bagi orang yang ya hidup di masa mereka, ya, min al-qura, maksudnya desa-desa sekitarnya, ya, kampung-kampung sekitarnya yang hidup di masa mereka. Ya bulughuhum khabaruha wa mahalla biha, yang sampai khabarnya, ya, kabar kepada mereka dan apa yang menimpa mereka. Wa ibratan liman ya'malu ba'daha misla tilka dzunubi, dan juga sebagai pelajaran bagi siapa saja yang berbuat semisal mereka setelahnya seperti dosa tersebut. Jadi ini juga peringatan bagi orang yang mau mengikuti jalannya Bani Israel yang sesat. Maka mereka akan Allah timpakan, ya, adab. Allah akan timpakan adab, ya, sebagaimana Allah timpakan adab kepada Bani Israel. Waja'alnaha tadhkiratan lis-salihin, dan Allah jadikan ia sebagai peringatan bagi orang yang saleh, ya, bagi orang-orang yang saleh. Li'alamu annahum 'alal haqqi, agar mereka mengetahui bahwasanya mereka itulah yang di atas kebenaran. Fayasbutu 'alaihi, maka mereka pun kokoh atau teguh di atas kebenaran tersebut, ya. Jadi di antara tujuan kenapa Allah banyak menceritakan kisah umat-umat terdahulu dalam Al-Quran, karena Allah hendak menjadikan itu semua sebagai nakalan, ya, sebagai pelajaran, sebagai peringatan, agar orang-orang saleh bisa menjauhi keburukan tersebut. Dan agar orang-orang yang suka bermaksiat pun sama, mereka sadar bahwasanya siapapun yang mendurhakai Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang melanggar perjanjian Allah Subhanahu wa taala, maka bagi mereka, ya, kehidupan yang hina, baik di dunia apalagi di akhirat, ya. Karena yang harus ditakuti adalah kehidupan di akhirat, karena dunia ini sementara, ya. Adapun akhirat kekal selamanya. Maka dan sampai kesenangan sesaat di dunia ini menjadikan kita menderita, ya, di akhirat nanti. Nah, kita lanjutkan ayat ke 67, ya. Baca Faisal, ya. Faisal. Mana Faisal nih? Faisal? Tutup. Mungkin Bu Remi dulu ya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Qalu atattakhizuna huzwa. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah telah memerintahkan kalian untuk menyembelih seekor sapi betina. Mereka, kalian berkata, mereka berkata, apakah kamu menjadikan kami sebagai ejekan? Maka ya, Musa berkata, aku berlindung kepada Allah dari kejahiliahan, gitu, dari orang-orang yang jahil. Nah. Wa harfu atfin idh dhorof qala fi'il maldi. Musa, fa'ilnya ya, fa'ilnya Musa. Liqawmi jar majrur hi'nya mudhof ilaih. Inna, ini adalah harfu taukid wa nasbin. Kemudian Allahnya, lafzul jalalah sebagai isim inna. Ya'murukum, itu fi'il mudhari. Kum sebagai fa'ilnya, dan ini sebagai khobar inna. An, ini harfu nasbin. Tazbahu, ini fi'il mudhari, mansub bi'an. Wawu sebagai fa'ilnya. Baqaratan, ini maf'ul bih. Qalu, fi'il maldi. Ini, apa namanya, wawunya ya, fa'ilnya wawu. Alhamzah, ini harf istifham. Tatakhizuna, ini fi'il mudhari. Dan na' sebagai fa'ilnya, na' sebagai maf'ul bih. Huzuan juga maf'ul bih yang kedua. Qala fi'il maldi, a'udhu, ini... Qala fi'il maldi, fa'ilnya siapa? Fa'ilnya Musa. A'udhu, ini fi'il mudhari, ya. Yeah. Ini apa namanya, fa'ilnya Musa, masih Nabi Musa, ya. Yeah. Billahi jar majrur, an harfu nasbin, akuna fi'il mudhari, wawu sebagai fa'ilnya, dan ini mansub bi'an. Kemudian entar dulu akunya wawunya fa'il, emang wawunya asli itu. Oh iya, itu asli. Iya, punten Ustaz. Iya, iya. Akuna dari yakunu ya. Jadi ini akuna fi'il mudhari, maksudnya fa'ilnya itu ke alhamzahnya. Kemudian jangan apa ini? Hamzah, tapi anak-anak. Oh, anak ya. Ke anaknya, jadi ke Nabi Musa, dan ini mansub bi'an. Ini minal itu jahilin. Bukan fa'ilnya ya, tapi isimnya ya. Oh iya, isim kana ya Ustadz ya, bilangnya ya. Hmm. Ya, minal jahilin jar majrur, ini sebagai khobar kana gitu. Ya. Tafsirnya 67 ya. Wadhkuru ya bani Israel jinayata aslafikum. Wa kasrata ta'natihim wa jidalihim li Musa alaihi salatu wassalamu hina qala lahum inna allaha ya'murukum an tazbahu baqaratan faqalu mustakbirina ataja'aluna maudian lisikhriyati wal istighfafi lisukhriyati wal istighfafi. Faradda alaihim Musa biqawlihi astajir billahi an akuna minal mustahzi'un. Mustahzi'in. Minal mustahzi'in. Mustahzi'in. Wadhkuru, dan ingatlah wahai Bani Israel dengan kejahatan para pendahulu kalian dan banyaknya penentangan kalian dan mereka mereka. Dan banyaknya banyaknya penentangan mereka dan pembantahan mereka kepada Musa alaihi salatu wassalam, ya, baginya salat dan baginya as-salatu wassalam, ketika salawat dan salam, ketika Musa berkata kepada mereka, sesungguhnya Allah telah memerintahkan kalian untuk menyembelih seekor sapi betina. Maka mereka mengatakan dengan sombong, apakah kamu menjadikan kami Maudian itu tempat ya? Tempat, Ustaz. Atau sasaran, apakah kamu hendak menjadikan kami sasaran? Sufri itu kayak peremehan. Okay, ejekan gitu ya. Ya, apakah kamu jadikan kami sebagai sasaran ejekan dan kalau istifaf? Istifaf itu kan dari kata fafib. Oh, lemah gitu? Iya, ya kayak peremehan lah. Peremehan, ya. Maka Nabi Musa. Iya, maka Nabi mereka. Apa Ustaz? Rodnya itu membalas atau ya, menjawab. Maka Nabi Musa menjawab kepada mereka dengan perkataannya, aku berlindung kepada Allah dari orang-orang yang dari menjadi orang gitu. Dari menjadi orang-orang yang suka Musajin itu suka ini, suka bersenda gurau gitu. Oh, orang yang suka bersenda gurau. Ya. Ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Baik. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Qalu atattakhiduna huzwa? Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih seekor sapi. Qalu, mereka pun menjawab, yaitu Bani Israel, atattakhiduna huzwa? Apakah engkau ingin meledek kami? Apakah engkau ingin menghinakan kami? Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Nabi Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala ya dari menjadi orang yang jahil, yaitu orang yang bersenda gurau, orang yang bercanda pada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi, mana mungkin Nabi Musa ya mengklaim suatu perintah yang tidak dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau Nabi Musa menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Musa, qala a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung pada Allah ya dari menjadi orang yang jahil, orang yang bodoh. Yaitu orang yang bercanda, bersenda gurau, ya tidak serius terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ke-67 ini merupakan awal kisah ya, karena ini kisah baru ya. Jadi yang sampai ayat yang 66 ini sudah selesai di kisah di mana sebagian Bani Israel itu menjadi kera. Yaitu Bani Israel yang melanggar perintah Allah untuk tidak bekerja di hari Sabtu. Lalu ayat 67 ini kita akan mulai melihat cerita baru, yaitu cerita tentang penyembelihan seekor sapi. Nah, kenapa Bani Israel ini diminta untuk menyembelih seekor sapi? Jadi dikisahkan bahwasanya nanti insya Allah ayat-ayat selanjutnya akan menjelaskan runtutan peristiwanya. Jadi ada ya kisah pembunuhan di kalangan Bani Israel. Kisah pembunuhan di kalangan Bani Israel. Kemudian mereka nggak tahu siapa pembunuhnya. Sehingga para pemuka Bani Israel akhirnya mendatangi Nabi Musa alaihissalam untuk mencari petunjuk siapa yang telah membunuh orang tersebut. Lalu Musa pun ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah memberikan perintah kepada Nabi Musa alaihissalam untuk menyampaikan kepada Bani Israel agar mereka menyembelih seekor sapi. Ya. Jadi syarat supaya mereka tahu siapa pembunuh, ya, orang tersebut, Allah memerintahkan Bani Israel untuk menyembelih seekor sapi. Nah, para ulama menjelaskan hikmah, kenapa yang diminta untuk disembelih adalah sapi, kenapa bukan kambing, bukan unta. Hikmahnya adalah, karena kita tahu di kisah sebelumnya, orang Bani Israel ini kan menyembah patung anak sapi, ya. Ya, di ayat-ayat sebelumnya, alhamdulillah kemarin kita sudah membaca bahwasannya, di antara ya, kesyirikan yang Bani Israel lakukan tidak lama setelah mereka diselamatkan dari kejaran Fir'aun, yaitu ketika Nabi Musa ya menyendiri selama 40 hari, mereka melakukan kesyirikan, yaitu dengan menyembah patung anak sapi. Maka para ulama pun menjelaskan bahwasannya hikmah kenapa yang diminta sembelih adalah sapi, agar mereka tidak lagi menghormati sapi. Buktinya sampai disembelih. Agar mereka melupakan ya kesyirikan yang pernah mereka lakukan. Ini hikmah paling besarnya. Jadi Allah memerintahkan mereka untuk menyembelih sapi supaya hilang pengagungan mereka terhadap sapi. Seperti itu. Tapi ya Bani Israel seperti biasa kalau dapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala bukannya langsung melaksanakannya, mereka ya selalu menentangnya. Maka mereka katakan, qalu atattakhidzuna huzwa, mereka menjawab, apakah engkau ingin mengejek kami karena kami dahulu pernah menyembah sapi lalu sekarang engkau meminta kami untuk menyembelih seekor sapi, apakah engkau hendak mengejek kami? Ya, ini kata Bani Israel. Lalu Nabi Musa pun menjawab, qala a'udzu billahi an akuna minal jahiliyah. Nabi Musa berkata, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari menjadi orang yang jahil, orang yang bodoh. Ya, intinya Nabi Musa ingin menegaskan bahwasanya tidak mungkin Nabi Musa alaihi salatu wasalam bermain-main dalam hukum Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau Nabi Musa telah mengatakan sesuatu, maka itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini memang benar perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kalian ingin tahu siapa pembunuh orang tersebut, maka sembelilah seekor sapi agar nanti Allah akan berikan petunjuk kepada kalian siapa pembunuh ya orang tersebut. Nah, kita lanjutkan ayat yang ke-68 ya. Faisal ya. Ayo, Faisal dibaca. Sebetulnya Faisal lagi enggak online ya. Baik, kita ke awal lagi ya. Ke Pak Edi lagi. Silakan Pak Edi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul a'udzu lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Ma hiya kalau mau baca di ma hiya. Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la faridun wala bigr. Awanum baina dzalik fa'alu ma tu'marun. Qalu, mereka berkata, ud'u lana, berdoalah untuk kami, rabbaka kepada Tuhanmu, yubayyin lana ma hiya, agar menerangkan kepada kami apa itu. Qala innahu, Musa berkata sesungguhnya itu, yaqulu, dia berkata, Allah innaha sesungguhnya baqaratun sapi itu la faridun wala bikr, tidak tua dan tidak muda ya. Awanum baina dzalik, ada di antara itu. Fa'alu ma tu'marun, maka kerjakanlah apa yang telah diperintah yang diperintahkan. Nah. Qalu madhi domirnya wawu. Jangan domirnya pak, fa'ilnya. Oh fa'ilnya ya mas. Qalu fi'il madhi fa'ilnya wawu. Ud'u lana ud'u fi'il amr. Ud'u fa'ilnya anta ya. Anta lana jar majrur sebagai maf'ul bi. Enggak. Maf'ul binya robba. Robba sebagai maf'ul bi, robbaka ka sebagai mudhof ilai, yubayina adalah fi'il yubayin itu sukun ya. Oh iya. Ya, fi'il mudhari majzum karena sebagai jawab syarat ya. Yubayin fi'il mudhari majzum sebagai jarat syarat, lana jar majrur ma adalah isim mausul. Ini isim istifham, Pak. Ma isim istifham sebagai mubtada. Lana isim ya sebagai mubtada. Ma itu isim istiha sebagai mubtada, lana tadi itu adalah khobar mukaddam. Enggak, khobarnya hiyanya, Pak. Oh, iya. Ma ya mubtada. Ini kan dia bertanya, ma hiya apa dia? Oh, iya. Jadi ini ma itu mubtada, hiya sebagai khobar dari mubtada. Qala fi'il madhi, dhamirnya huwa. Inna huruf taukid. Mansobun dan menasobkan dan merofakkan inna hu sebagai isim inna, yakulu adalah fi'il mudore, domirnya fa'ilnya huwa, inna fa'ilnya huwa kembali kepada Musa ya, huwa kembali kepada Musa, innaha inna huruf taukid menasabkan dan merofakkan adalah isim daripada inna, bakaratun adalah khobar daripada inna, la faridun la huruf nafi, faridun adalah apa maksudnya? Naat sifat-sifat. Oh ya, naat sebagai sifat. Wa huruf ataf la bikr la itu la bikrun itu adalah ma'tuf daripada la faridun. Awanun. Nah, apa lagi? Naat dari bikrun. Ya. Baina dorof dalika isim isyara. Huruf wilayah. Oh. Dalika sebagai mudhof ilai daripada baina. Fa huruf jawab, if'alu adalah fi'il amr ya. Naam. If'alu dhamirnya wawu, ma sebagai maf'ul bi, tu'marun fi'il mudhore majhul. Wawunya naibul fa'il. Wawunya naibul fa'il. Bismillahirrahmanirrahim. Baca tafsirnya. Qalu du'u lana rabbaka yuwadhi'u lana. Yuwadhih lana. Yuwadhih lana sifatu hadhil bakaroti. Sifata hadhil bakaroti. Fa'ajabahum. Inna allaha yakulu lakum. Sifatuha ya Allah takuna musannatan harimatan wala sohirotan fatiyatan fa innama hiya mutawassitatu bainahuma fasari'u ilam tisali amri rabbikum. Qalu mereka berkata ud'ulana rabbaka berdoalah untuk kami kepada Tuhanmu yuwadhi'ulana menjelaskan ya. Iya. Yeah. Kepada kami sifatu hadhihi bakarat sifat-sifat sapi ini. Fa'ajabahum. Jadi biar enggak dikasih lagi bacaannya. Maksudnya gimana nanya, maka bisa menjawab mereka. Maka mereka menjawab sesungguhnya Allah, ya, sesungguhnya Allah berkata kepada sesungguhnya Allah berkata kepada kalian, sesungguhnya Allah berkata kepada kalian, sifatnya adalah atakunam. Ya, sapinya tidak berumur ya. Oh, sapinya tidak berumur atau tua. Ya, dan tidak kecil, ya, tidak pula kecil. Fatiyata itu kata fata, maksudnya ya. Ya, muda. Muda ya. Muda. Dan sesungguhnya dia ada di antara keduanya. Maka cepatlah kepada melaksanakan. Melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Rabb kepada kalian. Baik, ya barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Oh iya, Kak. Qalu du'a lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Mereka Bani Israel berkata, berdoalah kepada kami, berdoalah untuk kami kepada Rabbmu agar menjelaskan kepada kami ya bagaimana sapinya. Ini sekali lagi menunjukkan kepada kita betapa Bani Israel ini ketika Allah perintahkan mereka sebuah perintah, mereka tidak langsung melaksanakannya. Ya. Dan di sini kita lihat mereka banyak bertanya, ya. Banyak bertanya dengan pertanyaan yang akhirnya menyusahkan mereka sendiri. Padahal kalau sekiranya ketika Allah perintahkan mereka untuk menyembelih sapi, lalu mereka langsung menyembelih sapi, maka selesai sudah masalahnya. Ya, tapi mereka malah nanya, bagaimana sapinya, apa warnanya, apalagi syaratnya. Hingga akhirnya ya Allah membani mereka dengan ciri-ciri khusus. Jadi yang awalnya sapinya bebas, tapi karena mereka tanya warnanya, tanya syarat-syaratnya, tanya tanda-tandanya, akhirnya itu malah menyulitkan mereka sendiri. Dan memang Bani Israel di sini bertanya itu bukan dalam rangka mencari penjelasan, bukan. Tapi memang mereka ya bermalas-malasan dalam melaksanakan perintah. Sehingga mereka bertanya itu hanya menunjukkan pengingkaran mereka terhadap perintah tersebut. Ya. Dan ini sikap yang enggak boleh ditiru. Seorang muslim itu ketika ada perintah syariat, ya, ketika ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita langsung melaksanakannya. Kalaupun kita bertanya, memang murni karena kita enggak paham, belum paham. Belum jelas, lalu kita bertanya. Sehingga menjadi jelas supaya kita ketika menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala ini sudah sesuai dengan ya, perintahnya. Akan tapi Bani Israel bertanya kepada Nabi Musa tentang perintah Allah Subhanahu wa taala bukan dalam rangka mencari kejelasan. Tapi ini menunjukkan ya mereka mengolok-olok syariat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka suka nanya yang enggak-enggak ya. Sampai warnanya ditanya, sifatnya, ciri-cirinya, syaratnya. Sebuah pertanyaan yang pada akhirnya menyulitkan mereka sendiri. Ya, jadi hikmah dari kisah ini adalah kalau ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala langsung dilaksanakan. Kalaupun kita ingin bertanya, harus dengan tujuan mencari kejelasan. Bukan dalam rangka ya bermalas-malasan atau mengolok-olok perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Bani Israel ketika diperintah untuk menyembelih sapi, mereka mengatakan qalu du'a lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Berdoalah untuk kami kepada Rabbmu wahai Musa agar Rabbmu menjelaskan kepada kami ya bagaimana sapinya. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridu wa la bikrun awanun baina dhalik. Nabi Musa menjawab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa sapinya itu tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Awanun baina dhalik ya, awanun baina dhalik. Pertengahan antara tua dan muda ya. Faf'alu ma tu'marun. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepada kalian. Jadi sapi yang awalnya bebas mau yang gimana aja akhirnya dikasih syarat oleh Allah Subhanahu wa taala, sapinya itu yang tidak terlalu tua, tidak pula terlalu muda. Lalu Nabi Musa mengingatkan kalian agar mereka segera melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Fa'alu ma tu'marun. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepada kalian. Karena hukum asal dalam perintah itu ya dikerjakan dengan segera, ya. Sebagaimana ayat wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Dan bersegeralah yang menuju ampunan Rabb kalian. Hukum asalnya dalam masalah ibadah kita menyegerakan, ya. Jadi jangan ditunda-tunda kecuali ada uzur. Dan ini yang diharapkan oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Setelah mereka bertanya tentang sapinya, harusnya mereka langsung melaksanakannya. Tapi ternyata tidak, ya. Karena di ayat yang ke-69 akan kita baca, bahwasanya mereka minta lagi, ya. Minta dijelaskan lagi, ya. Baik, kita baca yang terakhir untuk hari ini insyaallah. Jadi siapa ya setelah ini? Taip, Bu Reni ya, baca Bu. Ya, benar Ustaz. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'a. بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. Mereka berkata, mohonkanlah kepada kami, kepada Tuhanmu, untuk menjelaskan kepada kami bagaimana warnanya. Musa berkata bahwasannya Allah berfirman bahwa sapi betina itu warnanya kuning. Fakir itu menarik. Oh, menarik. Warnanya kuning menarik, ya. Warnanya kuning menarik, menyenangkan hati yang melihatnya, orang-orang yang melihatnya. Qalu fi'il maldi, fa'ilnya wawu. Uda'u fi'il amr, fa'ilnya anta. Lana jar majrur. Robba maf'ul bih, al-ka'unya al-kaf, mudhaf ilaih, yubayyin, itu fi'il mudhari, tadi majzum, karena jawab ya Ustaz ya. Lana, jar majrur, ma, maf'ul bih, kemudian launuha, ini laununya ini, apa, mubtada, ha, khobarnya gitu. Tadi itu apa ya? Salah-salah Ustaz, sorry. Ma itu tadi, benar ya? Memang kalau launuha ini, asalkan launuha ma gitu ya. Gimana Ustaz? Teknya enggak. Jadi mana ma ini mubtada launuha. Ada launuhanya sebagai khobarnya ya. Ha tadi mudhaf ilaihnya. Qala fi'il madhi fa'ilnya Musa. Inna harfu taukid wa nasbin. Hu-nya ini isim inna. Yaqulu fi'il mudhari fa'ilnya wawu sebagai khobar inna. Kemudian innaha, innanya harfu taukid wa nasbin, biha sebagai isim inna, baqaratun di sini sebagai khobar, bukan ya Ustaz, ini mah baqaratun di sini kayak mubtada lagi ya. Baqarah apa safra? Masih baqaratun Ustaz. Oh, baqarah khobarnya. Oh. Karena sesungguhnya ia adalah sapi yang kuning, kan bakor berarti khobar. Bakoratun khobar inna. Bakoratun sofro u itu in apa namanya naat. Ya. Yeah. Fakiun juga naat ya Ustaz. Naam. Ya. Yeah. Launuha ini launuha berarti di sini mubtada. Ya mubtada. Ya, ha sebagai mudhaf ilaihnya, tasurru di sini fi'il mudhari, fa'ilnya laun ya. Enggak ya. Fa'ilnya baqarah karena kan dia mu'anas kan? Iya, fa'ilnya baqarah tapi di sini sebagai khobar ya Ustaz. Ya, tasurunya jumlahnya sebagai khobarnya. Ya, tasurun nadhirin sebagai khobarnya tadi launuha. An-nadhirin ini mudhaf ilaih. Kok mudhaf ilaih sih? Tasurun. Oh, salah. Ini orang-orang yang melihatnya Makhulbi. Makhulbi, ya. Kan menyenangkan orang yang melihat. Makhulbi. Tafsirnya 69 ya. Fa'adu ila jidalihim qailina ud'u lana rabbaka yuwaddih lana. Yuwaddih lana. Ud'u lana rabbaka yuwaddih lana launuha. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u shadidatu sufratu tasurru man yanzuru ilaiha. Tadi shadidatu sufrati yang menjelaskan dia. Shadidatu sufrati tasurru man yanzuru ilaiha. Kemudian mereka kembali ya dalam apa namanya mendebat mereka yang dengan mengatakan mohonkanlah atau berikanlah kabar mohonkanlah kepada kami mohonkanlah kepada untuk Tuhan, kami untuk kami dengan menjelaskan kepada kami warnanya. Nabi Musa berkata bahwasannya Allah berfirman bahwa sapi itu warnanya kuning, sangat sangat kuning gitu ya, sangat kuning, yeah, yang sangat sangat kuning warnanya, yang menyenangkan bagi siapa saja yang melihatnya. Tapi yang barat lebih kejajakilah saya. Baik. Qalu du'a lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Mereka berkata, itu orang Bani Israel, berdoalah untuk kami kepada Rabbmu agar Rabbmu menjelaskan kepada kami apa warna sapi tersebut. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faki'ul launuha tasurrun nadhirin. Ya, launuha tasurrun nadhirin. Nabi Musa berkata, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapinya itu safra'u faki'un. Ya, sangat kuning atau kuning keemasan gitu ya. Launuha tasurrun nadhirin. Warnanya menyenangkan ya orang yang melihatnya. Di sini kita melihat bahwasanya lagi-lagi Bani Israel ini suka mengada-ngada. Suka melenceng, ya. Suka menjauh dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Setelah Musa menjelaskan kepada mereka sapinya tidak terlalu muda, tidak terlalu tua, pertengahan antara muda dan tua, bukannya langsung menyembelih sapi supaya mudah mencarinya. Tapi mereka malah bertanya lagi. Ya, mereka sekarang nanya apa warnanya? Ya. Maka Nabi Musa pun bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menjawab bahwasanya warna sapi yang diminta adalah yang warnanya kuning keemasan. Yang menarik hati siapa saja yang melihatnya. Tentu dengan syarat semacam ini, ya, malah akan memberatkan mereka. Sapi yang awalnya bebas, yang penting sapi, lalu diberi syarat tidak terlalu muda, tidak terlalu tua. Tapi kalau muda dan tua ini mungkin masih banyak, ya, sapi yang semacam ini. Tapi ketika diminta lagi syaratnya, bahwa warnanya harus kuning keemasan, maka ini makin sulit lagi. Semakin banyak syarat yang diminta, maka tentu ini semakin sulit dalam menjelaskannya. Tapi memang dasarnya orang Bani Israel ini memang kaum yang membangkang, kaum yang memang enggan, yang malas melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, akhirnya malah terus bertanya sampai ya hampir saja mereka tidak bisa menemukannya. Nanti insyaallah besok kita akan melanjutkan kisahnya, di mana setelah dijelaskan warnanya pun mereka tidak langsung menyembelih. Tapi mereka malah bertanya lagi, apalagi syarat yang lain. Ibrah yang bisa kita ambil dari kisah ini seperti yang sudah kita sering jelaskan dari kemarin-kemarin, bahwasanya sikap seorang muslim yang menyatakan dirinya adalah orang muslim, karena makna muslim adalah menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sikap yang benar ketika datang perintah dari Allah Subhanahu wa taala adalah sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Kami dengar perintahnya, kami laksanakan. Beda dengan orang kafir seperti Bani Israel ini. Di mana mereka ketika Allah perintahkan kepada mereka suatu perintah, sami'na wa ata'na. Ya, kami dengar, kami ledek, kami ejek, kami cemooh, kami bersenda gurau, kami olok-olok, ya, kami bermaksiat, kami langgar. Ini bukan sikap seorang muslim. Ya, demikian materi pada hari ini. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab ya. Bunda Helis bertanya setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus, apakah semua manusia sebut umat Nabi Muhammad sekalipun mereka sebagian ingkar kepada Allah atau sebut umat Nabi yang mana? Karena Nabi mereka sebenarnya sudah tidak ada. Ya. Penyematan ya kaum kepada nabinya itu hanya berlaku untuk orang-orang yang beriman kepada mereka. Artinya umat disebut umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hanyalah orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya penyebutan kepada Bani Israel itu adalah Bani Israel ya, keturunannya Ya'kub, bukan umatnya Ya'kub, tapi kita dijelaskan oleh para ulama Bani Israel adalah ya keturunannya Nabi Ya'kub alaihissalatu wassalam ya. Jadi mereka tidak dikatakan umatnya Musa. Umatnya Musa hanyalah yang beriman di antara mereka. Ya memang meskipun Bani Israel ini sebagian mereka ada yang ya benar keimanannya kepada Nabi Musa dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebagian besar mereka yang memiliki sifat yang semacam ini, suka menentang, suka membangkang dan seterusnya. Dan kita menyaksikan sendiri bahwasanya Bani Israel itu memang yang memiliki tabiat yang rusak ya, memiliki tabiat yang buruk di mana mereka seringkali melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka mengejek yang mencemoohnya, mengolok-olok ya, bercanda pada masalah agama. Ini kebiasaan mereka. Adapun kalau dikatakan umatnya Musa, tentu yang dimaksud umat adalah orang-orang yang beriman ya. Orang-orang yang mendukung dakwahnya demi Musa alaihissalatu wassalam, ini baru namanya umat. Begitupun ya, orang yang hidup di zaman sekarang dia dikatakan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau dia ya menjadi umatnya Nabi Muhammad, artinya mengikuti syariatnya, mencintainya, menjadikannya sebagai uswah hasanah. Ini baru umat Nabi Muhammad. Adapun orang-orang yang memilih untuk menjadi orang Kristen, orang Yahudi, orang ateis, maka mereka bukanlah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena telah masyhur di dalam ya hadis ya, ketika Rasulullah ya dalam sakit yang menuju kematiannya, Rasulullah memanggil umatnya, ummati ummati. Ini menunjukkan perhatian besar beliau kepada umatnya. Ya, menunjukkan kasih sayang beliau kepada umatnya. Dan tentu yang dimaksud umat di sini bukan orang-orang yang hidup ya di masa nabi tersebut atau yang hidup setelahnya, bukan, tapi yang dikatakan sebagai umat adalah orang-orang yang menjalankan syariat yang dibawa oleh nabi tersebut. Artinya kalau disebutkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yang dimaksud adalah orang-orang yang mengikuti syariat beliau. Orang-orang yang mengikuti ya ajaran yang Rasulullah bawa ya, maka mereka adalah orang Islam. Adapun selain mereka, orang kafir, orang Yahudi, para musyrikin, orang ateis ya, mulhid, maka mereka bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bani Israel juga bukan umat Nabi Musa. Iya, jadi Bani Israel ini adalah anak keturunan Nabi Yakub alaihissalatu wassalam. Dan tidak setiap Bani Israel itu adalah umatnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Kenapa? Karena tidak semua Bani Israel itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jangan dibayangkan Bani Israel ini sedikit ya. Bani Israel ini banyak orangnya ya. Dan tidak semua itu beriman. Makanya kenapa dari kemarin mereka ada yang binasa, dikutuk jadi kerak, kenapa kisahnya masih terus berlanjut? Karena enggak semuanya menentang Nabi Musa, ada orang-orang setia, ada pengikut-pengikut setia Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Nah, tapi berhubung Bani Israel ini ya merupakan suku yang besar ya, yang banyak orangnya, di antara mereka ada yang membangkang ya, dan di antara mereka ada yang Allah binasakan, ada yang Allah kutuk jadi kera. Ini tidak semuanya ya. Jadi tidak semua Bani Israel itu membangkang kepada Nabi Musa. Ada para pengikut setia Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Jadi demikian ya jawabannya. Mungkin cukup sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.